Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan bahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita akan bahas masalah ke-11 dan juga ke-12, yang mana kedua hal ini saling berkaitan dan juga dibangun di atas satu hal, yaitu masalah ke-11 dan ke-12 adalah i'timaduhum 'ala al-qiyasil fasid wa inkarul qiyasil sahih. Tindakan mereka berpegang, ya, tindakan mereka berpegang serta bersandar dengan qiyas yang fasid, ya, analogi yang rusak, serta mengingkari qiyas yang sahih, yang benar, ya, yang benar, yang mana mereka mengkiaskan suatu hal dengan hal yang tidak pantas sebaginya. Berkata al-muallif Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala, "Al-mas'alatan al-hadiyata 'asyrata wa ats-tsaniyata 'asyra." Masalah ke-11 dan juga ke-12, al-istidlal bil qiyasil fasid. Berdalil, ya, menjadikan sandaran qiyas yang rusak. Qaulihim in antum illa basyarum misluna, ya, seperti perkataan mereka bahwasanya kalian para rasul tidaklah lain kecuali manusia seperti kami, ya. Ketika datang para rasul kepada mereka mengajak mereka kepada beribadah kepada Allah serta mengingkari keburukan-keburukan yang mereka lakukan sebelumnya, maka orang-orang tersebut menjawab, kamu ini tidak lebih daripada manusia sama seperti kami. Wa inkarul qiyasus sahih. Bersamaan dengan itu, mereka justru mengingkari pengkiasan yang sahih. Wal jami', kata Syekh, wal jami' li hadza wa ma qabla. Dan hal yang menggabungkan antara hal ini, yaitu masalah ke-12 dengan masalah yang ke-11, adamu fahmil jami' wal fariq, tidak memahami al jami' wal fariq, hal yang bisa menggabungkan dan hal yang bisa membedakan, ya, hal-hal yang bisa membedakan mereka kiaskan padanya, sedangkan hal-hal yang harusnya digabungkan justru mereka pisahkan. Ini adalah kebiasaan atau ciri khas al-jahiliyah yang ke-11 dan ke-12. Asy-Syaikh Fauzan dalam syarahnya berkata, "Al-mas'alatu al-hadiyata 'asyrata wa tsaniyata 'asyra, i'timadum 'ala al-qiyas al-fasid wa inkaru al-qiyas as-sahih." Tindakan mereka berpegangan bersandar pada qiyas yang rusak serta mengingkari qiyas analogi yang sahih, yang tepat, yang benar. Wal qiyas inda usuliyyin naw'an. Dan qiyas menurut ulama-ulama usul, ya, karena yang bahas masalah qiyas dalam ilmu agama adalah ulama-ulama yang belajar atau mengajar masalah usuliyyin, ya, masalah usul fiqh, ya, tentang usul fiqh. Nau'an, ada dua jenis. Awal qiyasu illah, yang pertama disebut dengan qiyasu illah, wa huwa ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma. Yang dimaksud dengan qiyasu illah adalah, ya, digabungkannya hukum suatu cabang dengan hukum asalnya li jami'in bainahuma, karena ada hal yang menggabungkan, ya. Ada hukum umum, kita sebut aja hukum A umum, ya. Lalu ketika ada kesamaan, maka masalah B diberi hukum A juga. Kenapa? Karena ada illah jami' bainahuma, ada hal yang menggabungkan antara kedua hukum tersebut. Ini secara mudah apa yang disebut dengan qiyas illah. Fa in ikhtalla syartun min syurutihi fahuwa qiyasun fasid. Jikalau salah satu syarat dari syarat-syaratnya tidak ada, maka ini adalah qiyas yang rusak, tidak bisa diterima. Misalnya digabungkannya suatu hal, digabungkannya dua hal yang sangat berbeda, ya, yang sangat berbeda, maka tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini adalah qiyas penganalogian yang rusak. La yu'tamad alaihi fi isbati hukmi minal ahkam. Dalam keadaan seperti ini, tidak digunakan dalam menetapkan hukum dari hukum-hukum. Wa hadhihi mas'alah khatirah. Dan ini adalah masalah yang sangat berbahaya, yaitu masalah qiyas yang baik dan benar serta masalah qiyas yang rusak. Ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya, ya. Qala yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyasil fasid. Ya. Kebanyakan tersesatnya manusia karena disebabkan, atau kebanyakan tersesatnya manusia adalah disebabkan oleh qiyas yang rusak. Ketika mereka menganalogikan suatu dengan hal yang tidak tepat, ini adalah salah satu penyebab yang paling banyak membuat manusia tersesat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa awwalu man marasal qiyas al-fasid, iblis. Dan yang pertama kali melakukan qiyas yang rusak, ya, pertama kali melakukan qiyas secara penganalogian yang salah dan tidak tepat adalah iblis. Lamma amarahullah, ya, lamma amarahullah bisujudi li Adam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis, ya, memerintahkan seluruh para malaikat, dan juga iblis untuk sujud kepada Adam, maka apa kata iblis? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik pada Adam. Kenapa? Karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Ini kata iblis. Ini kata iblis. Dan di dalam perkataan ini, dalam perkataan iblis ini, ya, ada dua kesalahan dari sisi pengkiasan dia. Ada dua kesalahan atau ada dua sisi yang salah dari tindakan iblis menganalogikan hal ini. Yaitu ketika iblis menganggap tidak pantas saya sujud kepadanya, kenapa? Karena saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ya, ini kata iblis. Salah dari dua sisi, akan dijelaskan nanti. Yaz'am anna an-nar khairun min at-tin. Ya. Ini sisi yang pertama. Iblis mengira atau ia mengatakan, mengakui bahwasanya, menyatakan bahwasanya an-nar khairun min at-tin. Lebih baik daripada api. Ini menurut iblis, ya. Fa yaqulu wa khairun min Adam. Maka ia lebih utama daripada Adam, ya. Maka ia lebih utama daripada Adam. Wa hadha qiyasun fasid. Ini adalah qiyas yang rusak. Ini adalah penganalogian yang rusak, ya. Kenapa? Li anna an-nar laysat khairun min at-tin. Karena api tidaklah lebih baik daripada tanah, ya. Tidaklah api lebih baik daripada tanah. Bal tin khairum min an-nar. Bahkan tanah lebih baik daripada api. Bahkan tanah lebih baik daripada api, ya. Dan ketika menjelaskan tentang masalah khairum min khalaqin min nar wa khalaqahu min tin, Syekh Rasul dalam tafsirnya beliau menjelaskan beberapa sisi, ya. Di sisi-sisi yang banyak, kenapa ini adalah suatu hal yang salah, ya. Kenapa api justru, atau kenapa tanah justru sebenarnya lebih baik, ya. Di antaranya ada juga, di antaranya adalah hal-hal yang juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Karena nar muhriqah mutlifah lil asya. Ya, karena sungguhnya api itu membakar, merusak, ya, merusak hal-hal, merusak benda-benda, ya. Amma tin fa huwa yumbitul asya wal budur. Adapun tanah sebaliknya ia menumbuhkan ya, menumbuhkan berbagai hal dan juga menumbuhkan bibit-bibit. Wa fi khairul linnas, ya, dan di dalamnya ada kebaikan bagi manusia. Dan juga seantara yang disebutkan tentang masalah ini adalah bahwasanya api ada suatu hal yang bentuknya, ya, tidak dalam bentuk yang diam, ia bergerak dan juga membakar panas dan semisalnya. Sedangkan tanah, ia dalam bentuknya tenang, ya, kokoh dan juga tidak merusak, ya, tidak merusak. Ini antara ini sisi yang pertama yang salah dari perkara iblis ini, ya. Maka tidaklah api lebih baik daripada tanah. Tidaklah api lebih baik daripada tanah, ya. Melainkan sebaliknya, tanah justru lebih baik daripada api. Ini sisi yang pertama, ya. Lalu akan jelaskan sisi yang kedua. Falau dhahabna ilal qiyas, seandainya kita menggunakan qiyas di sini, lakulna, maka yang lebih tepat untuk dikatakan al-tin khairu minanna, ya. Api atau akan dikatakan yang lebih tepat dikatakan tanah lebih baik daripada api. Tanah lebih baik daripada api. Ini seandainya kita melihat kepada qiyas, ya. Sedangkan sisi kesalahan yang kedua adalah dalam hal ini, dalam perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Adam, tidak ada kaitan, ya, tentang Adam diciptakan dari tanah atau iblis diciptakan dari api. Tidak ada kaitannya kepada hal ini. Kaitannya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, ya, untuk sujud kepada Adam. Padahal kata Syekh Ash-Shalih Fauzan di sini, ma'anna al-i'timad laysa huwa 'ala al-qiyas, bersamaan bahwasanya dalam hal ini tidaklah sandarannya kepada qiyas, bal al-i'timadu 'ala ikhtiyarillah subhanahu wa ta'ala wa tasdirih. Akan tetapi yang menjadi sandaran adalah pilihan Allah Ta'ala dan juga tindakan Allah mengutamakan Adam. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha wa yakhtar la'tirada 'alayhi wa lahu al-hikmatu al-baligha subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang ia kehendaki dan memilih siapa yang ia inginkan. La'tirada 'alayhi, tidak ada yang bisa membantahnya. Wa lahu al-hikmah al-baligha, dan ia memiliki hikmah yang, ya, sempurna subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini dua sisi kesalahan tindakan iblis. Yang pertama adalah ia mengatakan bahwasanya api lebih baik daripada tanah, padahal sebaliknya. Sisi yang kedua adalah ia menjadikan ini sebagai alasan tidak sujud, padahal tidak ada kaitannya masalah sujud dengan tentang kebaikan atau tidak, ya. Akan tetapi ini adalah tentang Allah perintahkan untuk melakukan sujud. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa kadzalikal musyrikun, demikian pula orang-orang musyrik melakukan hal-hal yang serupa, ya, melakukan qiyas yang juga rusak, ya, tindakan menganalogikan sesuatu dengan suatu hal yang tidak tepat. Qasu hadzal qiyas lamma kadzabur rusul, ya. Mereka mengkiaskan, ya, mereka melakukan kias semisal ini, ya, penganalogian semisal ini ketika mereka mendustakan para rasul. Qalu in antum illa basyarum mislana, ya, mereka katakan bahwasanya kalian ini kan manusia seperti kami juga, ya. Dalam suatu ayat, dalam ayat yang lain sebutkan kalian cuma manusia yang ingin merasa lebih, ya. Istadallu bibasyariyatihim ala adami sihhati risalatihim, ya. Mereka, yaitu orang-orang musyrik, bersandar berhujjah dengan keberadaan para rasul sebagai manusia, ya, dengan untuk menunjukkan tidak benarnya, ya, tidak benarnya risalah mereka, tidak benarnya risalah mereka, ya. Lianna ar-risalah la tasihhu fil bashar bi zahmihim, karena ar-risalah, kerasulan, menurut mereka tidaklah boleh dilakukan oleh manusia, ya. Wa hadza qiyasun batil, dan ini adalah qiyas yang juga rusak. Ini adalah jenis qiyas yang rusak dan juga terdapat dua kesalahan padanya. atau mungkin bahkan lebih, ya, yang akan kita sebutkan tentang dua kesalahan yang padanya. Yang pertama adalah apa hubungannya antara manusia dengan tidak bisanya ia menjadi rasul? Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memilih siapa yang ia kehendaki, ya, berhak memilih siapa yang ia kehendaki, ya, dari kalangan manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan agar menjadi rasul. Ini sisi salah satu sisi. Sisi yang lain, jika kalian mengatakan bahwasanya risalah tidak boleh diambil atau risalah tidak boleh dibawa oleh seorang manusia, lalu apakah artinya mereka menginginkan para malaikat yang membawa risalah? Tentu ini tidak tepat. Kenapa? Karena yang ada di bumi adalah manusia. Tentu yang diutus kepada mereka manusia juga. Ya, dua-duanya akan disebutkan oleh Syekh berikutnya. Li'annahu qiyasun ma'al fariq. Ini adalah analogian yang salah karena ini dilakukan bersamaan dengan adanya hal yang berbeda. Li'anna ar-rusul faddalahumullah 'ala ghairihim. Yang pertama adalah dikarenakan para rasul, Allah telah mengutamakan mereka. Allah telah memilih mereka dibandingkan selain mereka. Wastafahum wakhtarahum. Allah juga telah memilih, ya, mengutus mereka, memilih mereka. Wa huwa a'lam subhanahu wa ta'ala bihalihim wa salahihim lirrisalah. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu. Ia Maha tahu dengan pantasnya mereka untuk memikul risalah ini. Memikul beban kerasulan ini, ya, membawa risalah kepada seluruh manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusulahu wa minan nas. Inna Allah sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah taala firman, Allah lah telah memilih dari kalangan para malaikat sebagai utusan, demikian pula dari kalangan manusia. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan juga apa yang ada di belakang mereka. Walihada ramma qalu li rusulihim. Tatkala mereka mengatakan kepada rasul mereka, in antum illa basharum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'suna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum, in nahnu illa basharum mislukum walakinallaha yamunnu ala man yasha min ibadih. Oleh karena itu, tatkala mereka berkata kepada para rasul, in antum, ya, bagaimana ceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ibrahim, in antum illa basharum mislukum, kalau orang musyrikin kalian tidak lebih daripada orang-orang seperti kita. Turiduna atasudduna amma kana ya'budu aba'una, dan kalian ingin untuk memalingkan kami dari apa-apa yang disembah oleh orang-orang tua kami. Kalian ingin mengalihkan kami dari apa-apa yang disembah dan juga diibadah oleh orang-orang tua kami. Fa'tuna bisultanin mubin, maka datangkanlah bukti yang nyata. Qalat lahum rusuluhum, maka para rasul di kalangan mereka berkata, in nahnu illa basyarum mislukum, benar kami hanya manusia seperti kalian. Walakinallah yamunnu ala man yasha min ibadih, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang ia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Ya, siapa yang ia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, ia pilih untuk memegang beban risalah. Dan tidak hanya ini saja. Kadang-kadang orang musyrikin, terutama, ya, terjadi pada orang Quraisy juga, musyrikin Quraisy juga, mereka justru, ya, ingin memilih sendiri rasul yang pantas diutus. Kenapa tidak diutus kepada si fulan? Kenapa wahyu datang kepada si fulan? Padahal sekali lagi Allah lebih tahu kepada siapa yang ia pantas, kepada siapa kerasulan pantas diberikan. Demikian pula kalau seandainya mereka mau jujur, ya, bukan karena nyari-nyari alasan, ya. Seandainya mereka mau jujur, mereka justru telah menggelari Nabi SAW dengan Al-Amin, ya, orang yang sangat terpercaya. Mereka sangat percaya kepada Nabi SAW sebelum disalah. Sebenarnya pilihan mereka mengatakan, atau mereka mengatakan kenapa tidak pada si fulan atau fulan, kenapa tidak si fulan, ini cuma alasan mereka saja untuk menolak ya ketika datang kepada mereka Rasul. Ya, seandainya mereka ingin jujur pada diri mereka sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang masuk Islam, mereka tahu bahwa Rasulullah SAW sejak zaman sebelum datangnya risalah kepadanya bukanlah seorang yang pernah berdusta. Taqulu Rasul, para Rasul berkata, Allah faddalana bi annahu manna alaina wa ikhtarana lirrisalah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan kita ya, bi annahu manna alaina wa ikhtarana lirrisalah, dengan ia menganugerahkan kita serta memilih kita untuk membawa risalah. Faqiyasukum qiyasun ma'al fariq, maka kias kalian adalah kias yang terhadap suatu hal yang ada perbedaan. Li'anna al-bashar la yastawun, karena manusia itu juga tidaklah sama, tidaklah semua manusia itu sederajat. Laisu ala haddin sawa, tidak satu tingkatan. Minhum mu'min wa minhum kafir, di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir, tiap-tiap disamakan. Wa minhum ar-rusul wal ulama was salihun, di antara mereka ada orang-orang para rasul, orang-orang ulama ya, para alim, dan juga orang-orang yang saleh. Wa minhum al-juhal wal kuffar wal fusaq, di antara mereka ada orang-orang yang bodoh, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Maka bagaimana bisa disamakan seorang alim dengan seorang jahil, seorang rasul dengan seorang ya yang mengajak kepada keburukan? Bagaimana disamakan seorang saleh dengan seorang fasik? Ya, secara akal saya ini tidak mungkin bisa terjadi. Ya, tidak bisa disamakan. Ya, manusia yang mukmin atau manusia yang saleh tidak mungkin bisa sama setara dengan orang yang fasik. Ya, secara akal saja ini salah. Ya, lalu bagaimana pula bisa kalian bilang sama antara rasul yang datang diutus dari Allah Subhanahu, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang kafir? Falbajar yatafawatun, maka manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Fahada fahunaka fariq, maka ada perbedaan dalam analogi mereka ini. Wal qiyas ma'al fariq yakunu batil, yakunu batilan, dan qiyas dengan adanya perbedaan adalah suatu hal yang batil. Li'anna hadha min qawadihil qiyas indal usuliyin, karena ini adalah salah satu dari pembatal qiyas menurut usuliyin. Dan secara akal juga demikian, bagaimana bisa suatu hal yang sangat berbeda diberi hukum yang sama? Ya, bal qiyas sahih, bahkan qiyas yang sahih yang sebenarnya, ya, ini adalah jenis kesalahan mereka yang kedua. Yaqtadi ay yakuna ar-rusul ila al-bashar basharan mithlahu, hendaknya atau qiyas yang sahih menunjukkan seharusnya rasul yang datang kepada manusia adalah manusia semisal mereka. Min ajli ay yubayyin lahum, agar dapat menjelaskan kepada mereka. Qala ta'ala qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lan nazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula, katakanlah seandainya di muka bumi adalah para malaikat yang berjalan, maka tentulah kami akan turunkan ya, malaikat yang tinggal berjalan, tentu kami akan turunkan dari langit para malaikat sebagai rasul, sebagai utusan. Seandainya tinggal di bumi ini malaikat, maka akan turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit malaikat sebagai utusan. Far rasul yakunu min jinsil mursali ilaihim, maka rasul ya dilakukan atau di, maka seorang utusan hendaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala min jinsil mursali ilaihim, dari jenis orang yang diutus kepada mereka, bukan hal dalam manusia atau malaikat, bahkan dalam ya keluarganya ya, diutus dari orang tersebut. Seandainya datang kepada orang Arab rasul dari kalangan orang Ajam, mungkin ia tidak bisa menjelaskan dengan ya, mungkin ia akan sulit diterima. Kenapa? Karena bahasanya Ajam ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap tempat rasul dari kalangan mereka sendiri, agar tidak ada alasan bagi mereka lagi untuk menolak. Mereka memahami kata-katanya, mereka mengetahui kehidupan sebelumnya dan hal-hal semisalnya. Para rasul yakunu min junsul mursal ilaihim min ajli tablighir risalah, maka rasul termasuk di, maka rasul diutus dari jinsil mursal ilaihim, dari jenis yang diutus kepada mereka manusia, rasul mereka dari kalangan manusia min ajri tablighir risalah, ya, dalam rangka menyampaikan risalah, wal hikmah taqtadi ay yakuna rusul bashar min al bashar, dan hikmah, ya, menuntut hendaknya utusan kepada manusia dari kalangan manusia pula, sehingga mereka bisa mengambil dari segala sisi kehidupannya, ya. Seandainya rasul dari kalangan malaikat, ya, tentu manusia akan mengatakan kami tidak bisa mengikuti apa yang ia lakukan. Kenapa? Dia malaikat, kita manusia, ya. Secara akal seperti ini, maka Allah utus, ya, agar tidak ada hujjah seperti ini, agar mereka tidak bisa beralasan seperti ini, Allah utus rasul dari kalangan manusia, sehingga manusia, sehingga orang-orang bisa mengikutinya, ya. Kalau mereka mengatakan rasul bisa melakukannya, ya, maka mereka juga bisa melakukannya. Rasul juga makan dan minum, sehingga ada hukum-hukum tentang makanan dan minuman, ya. Ia juga menikahi wanita, sehingga ada hukum-hukum tentang menikahi wanita dan hal-hal semisalnya. Ini antara hikmah-hikmah, dan masih banyak lagi hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala utus rasul dari kalangan manusia, ya. Rasul bukan manusia, dari kalangan manusia. Ini adalah suatu hal yang seharusnya ditunjukkan oleh akal yang sehat, akal yang benar, ya, qiyas yang sahih. Falau kana allazi ya'ishuna 'ala wajhil ardi malaa'ika la ursila ilaihim min jinsihim malakan. Seandainya yang hidup di muka bumi, yang tinggal di muka bumi adalah para malaikat, maka akan diutus kepada mereka dari jenis mereka, dari kalangan para malaikat. Allah Ta'ala ala wa'alam. InsyaAllah kita cukup sementara sampai di sini, ya, bahasa secara masalah jahiliyah. Dan mungkin untuk sementara, ya, mungkin untuk sementara selama Ramadan, bahasa secara masalah jahiliyah akan ditunda, ya, akan ditunda. Dan InsyaAllah, ya, InsyaAllah selama Ramadan ini kita akan membahas beberapa pembahasan pilihan. Ya, kalau tidak bisa dibaca semuanya, mungkin ada beberapa pembahasan pilihan, bab-bab pilihan yang kita ambil tentang masalah puasa, ya, yang akan kita ringkas, yang akan diringkas, yang insyaallah akan saya ringkas dari kitab Syekh Utsaimin, ya, Majalis Syahr Ramadan, ya. Mungkin tidak bisa semuanya karena sedikit panjang atau mungkin waktunya tidak cukup, ya, akan tapi insyaallah akan kita usahakan untuk meringkas dan membaca sebisanya, sebisanya dari kitab tersebut yang berkaitan, terutama tentang berkaitan hal-hal yang berkaitan Ramadan. Insyaallah ini akan dimulai, jika tidak ada halangan, akan dimulai dari Kamis depan, Kamis ini, Kamis hari ini, Kamis pekan ini. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.